بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Salah satu dari prinsip Islam dan juga merupakan prinsip dakwatul anbiya'i wal mursalin. Prinsip dakwah salafun salih rahimahumullahu taala ialah prinsip at-tarbiyah. Prinsip pendidikan. Tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah diniyah. Pendidikan Islam, pendidikan agama. Seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai awal sampai akhir, tugas mereka ialah mentarbiyah umat di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Mentarbiyah umat dengan tarbiyah tauhid, dengan tarbiyah iman yang sahih, dengan tarbiyah sunnah, dengan tarbiyah ta'ah. Juga memperingatkan umat dari perkara-perkara yang merusak tarbiyah tadi. Baik itu perkara kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan, penyimpangan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini terkait dengan para anbiya wal mursalin. Di An-Nahl ayat yang ke-36 Allah menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, semuanya memiliki misi yang sama, an i'budullaha wajtanibut taghut, menyampaikan kepada umatnya hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan jauhilah tauhid-tauhid itu. Ini merupakan prinsip tarbiyah dan tasfiyah. Tarbiyah pada kalimat u'budullah, perintah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tarbiyah tauhid, tarbiyah iman, tarbiyah akidah. Dan ada tasfiyah, upaya membersihkan akidah umat dari berbagai macam perkara yang mengotorinya. Pada kalimat wajtanibut taghut, hendaklah kamu semuanya menjauh, meninggalkan taghut-taghut itu, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, terutama tarbiyah ini ditujukan kepada anak-anak muda sebagai generasi-generasi penerus. Kita perhatikan beberapa riwayat Rasulullah SAW secara khusus memberikan bimbingan-bimbingan tarbiyah kepada para pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimankibayya. Rasulullah alaihi salatu wasallam suatu kali memegang kedua pundakku sambil memberikan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai pemuda, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang yang gharib, orang yang asing, pendatang, aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyimpulkan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Apabila kamu berpagi hari, jangan menunggu waktu sore. Bila kamu di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Yakni segera kamu amalkan, segera kamu kerjakan perkara-perkara kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihhatika limaradik, ambil kesempatan sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautik, dan ambil kesempatan masa hidupmu sebelum kamu mati. Ketika itu khonamtina azzakumullah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma masih muda. Juga riwayat yang lain yang disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, kuntu khalfan nabi alaihi salatu wassalam, suatu kali aku pernah di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, beliau mengatakan, ya ghulam inni uallimuka kalimatin, ihfazillaha yahfadka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah al-hadith. Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimatin, aku hendak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, jaga Allah, jaga agamanya, jaga syariatnya, jaga perintahnya kerjakan, jaga larangannya tinggalkan. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga kamu, menjaga fisikmu, menjaga hartamu, menjaga anakmu, keluargamu, duniamu, akhiratmu, agamamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapati Allah di depan kamu tatkala engkau mengalami kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi-kondisi yang menegangkan. Allah akan memberikan kepada kamu solusi yang paling cepat dan yang paling baik. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu beristi'anah, mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah azza wa jal al-hadid. Syahidnya yang kami tina azzaikumullah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan tarbiyah imaniyah, tarbiyah akidah kepada pemuda-pemuda sahabat ketika itu. Beliau mengatakan, ya ghulam, wahai anak muda. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah, terlebih khusus lagi tarbiyah Islamiyah itu ditujukan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, handai tolan kita, dengan target yang sangat jelas, target selamat dari neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga meliputi istri dan meliputi anak-anak. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan tarbiyatul aulad, terkait dengan tarbiyah anak-anak kecil secara umum sangat diperhatikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga ini semuanya ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita satu perkara penting di antara prinsip Islam, di antara prinsip dakwahul anbiya wal mursalin, di antara prinsip dakwah salafiyah dakwahus salihin at-tarbiyah, pendidikan meliputi tarbiyah manhaj, tarbiyah akidah, tarbiyatul iman, tarbiyah sunnah, tamassuk bis sunnah, tarbiyah ta'ah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab, dan semua etika-etika yang berkaitan dengan keseharian mereka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di dalam menjalankan prinsip tarbiyah ini ada beberapa komponen penting yang harus diwujudkan supaya tarbiyah itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Komponen yang pertama adalah SDM-nya. Komponen yang kedua ialah wadahnya, lembaganya. Ini yang paling penting. Komponen yang ketiga adalah terkait dengan anak didiknya dan juga wali muridnya. Namun yang kita soroti di sini khonamti na'azakumullah adalah SDM-nya dan wadahnya, lembaganya. Khonamti na'azakumullah, perkara tarbiyah itu merupakan perkara prinsip, perkara yang langsung berkaitan dengan agama kita, bukan perkara duniawi, bukan perkara yang berhenti pada urusan dunia saja. Tapi kalau pembahasan tarbiyah Islamiyah itu langsung berkaitan dengan prinsip agama kita, akidah kita, manhaj kita, ibadah kita, ukhrawiyah kita secara umum. Bukan semata-mata urusan duniawiyah. Oleh karena itu, barakallahu fikum dalam Islam, SDM-nya harus disiapkan. SDM-nya harus memenuhi kriteria-kriteria syar'i yang layak untuk berperan penting dalam menjalankan sebuah tarbiyah Islamiyah di sebuah wadah ataupun secara pribadi mandiri. Ikhwanatina azakumullah, prinsip SDM ini disebutkan oleh salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam ucapan yang ma'ruf dari beliau, maqala masyhuran, beliau menyatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Diriwayatkan pula dari salah seorang sahabat yang mulia, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam Al-Kifayah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah menyatakan, dinaka dinak innama huwa lahmuka wa damuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Beliau mengatakan, dinaka dinak, perhatikan agamamu, perhatikan agama kamu, innama huwa lahmuka wa damuk, sesungguhnya agama itu adalah darah dan daging kamu. Khudh 'anil ladzina istaqamu. Ambillah ilmu itu dari orang-orang yang istiqamah. Wala takhudh 'anil ladzina malu. Dan janganlah kamu mengambil ilmu agama dari orang-orang yang menyimpang. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau menyatakan, kana an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna min ahadithihim wa yanzuruna ila ghairihim fala yakhuduna min ahadithihim. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, dulu para sahabat generasi pertama umat ini tidak bertanya tentang isnad, tentang rawi-rawi khabar, tentang rawi-rawi hadis. Namun tatkala terjadi fitnah, maka mereka mengatakan, samulana rijalakum, sebutkan nama rawi-rawi kalian, sebutkan nama orang-orang yang menukil khabar kalian. Lalu mereka melihat kepada ahlu sunnah, diambil ilmu dari mereka. Dan mereka melihat kepada ahlul bid'ah, selain ahlu sunnah, maka mereka tidak mau mengambil ilmunya mereka. Ini khunatina azakumullah, prinsip-prinsip salaf terkait dengan standar SDM dalam sebuah tarbiyah. Khulasanya khunatina azakumullah, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalal Utsaimin rahimahullah, SDM yang layak untuk menjadi pengampu tarbiyah itu ada beberapa ketentuan dan persyaratan. Yang pertama adalah ialah husnul mu'taqad, kebagusan dalam akidahnya. Akidahnya harus akidah yang sahihah, akidah ahlu sunnati wal jamaah, akidah salafiyah. Tidak boleh dalam bab tarbiyah islamiyah atau dalam lembaga tarbiyah islamiyah, SDM-nya, murabbinya, muallimnya, mudarrisnya, ustadznya, musyrifnya, tidak boleh memiliki akidah yang menyimpang. Tidak boleh dari kalangan Asy'ariyah wala Maturidiyah atau dari kalangan Sufiyah atau Aqlaniyah atau semisalnya. Harus betul-betul akidahnya sahihah. Yang kedua, sihatul manhaj, keabsahan manhajnya, kemurnian manhajnya, kekokohan manhajnya. Manhaj salaf, manhaj ahli sunnati wal jamaah, at-tamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Harus SDM yang salafi, salafiul manhaj, murabbi tadi, seorang ma'rifi atau seorang hizbi, adalah yajus. Dikarenakan itu semua adalah orang-orang yang menyimpang dari prinsip yang hak, menyimpang dari manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah. sihatul manhaj. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah, yang ketiga adalah husnul akhlak atau husnul niyyah, bagusnya akhlak dan bagusnya niat dia. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, mendakwahkan kebaikan kepada umat, mengajak umat manusia kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengajak umat kembali kepada bimbingan Islam yang benar, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan, lillah wa fillah, disertai dengan akhlak yang mulia, barakallahu fikum. Ini ketentuannya, akidahnya baik, manhajnya lurus, akhlaknya mulia, niatnya sahihah. Tentunya ilmu itu bukan pembahasan lagi, perkara inti. Kalau pembahasan tarbiyah harus mumpuni keilmuannya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Disebutkan secara terperinci, barakallahu fikum, orang-orang yang bergerak dalam bidang tarbiyah ini terkait dengan SDM-nya, mereka meliputi al-ulama wal masyayikhul kibar, para ulama-ulama sunnah dan kibarul ulama, kibarul masyayikh. Ada wadih. Kemudian yang kedua ialah khirijul kulliyat wa khirij duaril hadis wal ma'ahid asy-syar'iyyah, alumnus Universitas Islam, alumnus Darul Hadis, alumnus ma'had syar'i. Ini semua terkait dengan masalah wadahnya, akan kita bicarakan pada poin yang kedua nanti insyaallah ta'ala. Yang ketiga ialah sa'ir thullabil ilm wa syababu da'wah alladzina yatarabbawna 'ala aidil masyayikh, seluruh para pencari ilmu, thullabul ilm, para pencari ilmu agama, syababu da'wah, pemuda-pemuda dakwah salafiyah. Ketentuannya alladzina yatarabbawna 'ala aidil masyayikh, yaitu orang-orang atau pemuda-pemuda thullabul ilm yang terdidik, yang digembleng di hadapan para ulama, para masyayikh. Jadi disebutkan dalam sebuah kitab Atharul Ulama fi Tahqiqi Risalatil Masjid. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya masuk, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Akidahnya sahihah, manhajnya kokoh dan lurus, akhlaknya mulia, niatnya baik, diiringi dengan ilmu-ilmu yang ada pada mereka, baik dari kalangan ulama besar yang setelahnya, para alumnus-alumnus yang belajar di para ulama, baik yang di universitas ataupun di mahat-mahat atau di Duarul Hadis ataupun yang lain-lainnya. Begitu pula para da'i-da'i, para tulabul ilm, para syababul da'wah, pemuda-pemuda da'wah yang mengambil ilmu agama di hadapan para ulama'nya dan para masyayikhnya. Ikhwanatina azakumullah, dalam sejarah Islam yang mengampu tarbiyah adalah orang-orang berilmu yang mapan keilmuannya, yang diakui keilmuannya oleh umat dan oleh masyarakat. Para anbiya wal mursalin jelas. jangan dibahas. Dari kalangan para sahabat, bisa kita ambil contoh tindakan Rasulullah SAW yang mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk mentarbiyah umat di beberapa daerah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang masyhur yang dikenal sebagai utusan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai dai, sebagai murabbi, sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini sangat masyhur, bukan dalam Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mu'adhan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah al-hadith at-tawil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasul mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, maka hendaklah yang kali pertama kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-hadith. Syahidnya apa ya kawan? Syahidnya adalah SDM-SDM, para pengampu-pengampu dakwah, para pengampu-pengampu tarbiyah yang diutus oleh Rasulullah SAW, bukan sembarang orang, tetapi orang pilihan semacam Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, yang dikatakan sebagai kibarus sahabah, termasuk kibarus sahabah, yang dikatakan sebagai mufti sahabah, termasuk mufti ahli fatwa di kalangan para sahabat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih yang menjelaskan tentang biografi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, disebutkan bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda kana Mu'ad Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda yataqaddamul ulama yaumal qiyamati fi ratwa atau kama qala Rasulullah SAW, yang artinya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda di hari kiamat nanti akan berada di depannya para ulama sejauh satu ratwah. Ada yang mengatakan satu ratwah ay ramyatun bisam, satu lemparan panah. Akan kamu di sini melempar panah, melesat. Di mana jatuhnya panah tadi? Itulah tempat yang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda. Sementara ulama-ulama yang lain ada di tempat ini. Sehingga Mu'ad sangat jauh di depannya para ulama-ulama yang ada. Itu menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, beliau bukan semata-mata sahabi, tapi termasuk ulama sahabat, termasuk pembesar-pembesar sahabat dan yang terdepan di kalangan para ulama-ulama yang ada. Itu yang diutus sebagai murabbi, diutus sebagai da'i ilallah, sehingga orangnya betul-betul mumpuni, tidak sembarang orang yang terlibat dalam urusan tarbiyah islamiyah. Barakallahu fikum. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an ke Yaman, di antara yang beliau nasihatkan kepada mereka berdua ialah tatawa'a wa la takhtalifa, basyira wa la tunafira, yassira wa la tu'sira. Hendaklah kamu saling membantu, saling menyatu, dan jangan saling berselisih. Hendaklah kamu berdua memberikan kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Hendaklah kamu berdua membuat kemudahan-kemudahan di kalangan kaum muslimin, dan jangan membuat kesulitan di kalangan kaum muslimin. Sahabat Ali bin Abi Thalib ma'ruf. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ma'ruf. Sehingga dalam sejarah Islam barakallahu fikum yang ditunjuk sebagai murabbi-murabbi sebagai pengampu-pengampu tarbiyah Islamiyah adalah orang-orang yang memiliki bobot ilmu yang cukup. Bobot ilmu yang cukup, barakallahu fiikum. Hadza wadhih. Sehingga kalau kemudian SDM-nya seperti yang diterangkan tadi, barakallahu fiikum, memiliki akidah yang sahihah, memiliki manhaj yang kokoh, memiliki akhlakul karimah yang mulia, punya niatan-niatan yang ikhlas lillahi ta'ala, maka diharapkan insyaallah ta'ala tarbiyah itu akan berjalan dengan baik. Hasilnya, bobotnya pun akan terasa, dikarenakan para pengampu-pengampunya adalah orang-orang yang bagus. Diharapkan anak-anak didik itu nanti tumbuh kembang di atas akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, niatan yang baik, akhlak yang mulia, ilmu yang mapan, seperti guru-gurunya, seperti para masyayikhnya, seperti para murabbi-murabbinya. Barakallahu fikum. Naam. Dari sini qonabtin azakumullah. Seseorang yang tidak memiliki kriteria ini, mohon maaf, belum bisa terlibat di dalam perkara tarbiyah Islamiyah. Disebutkan konsepnya, kaidah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, konsep atau kaidah untuk mengetahui orang itu tidak layak masuk dalam SDM tarbiyah. Bahasa yang lebih tegas lagi, orang-orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Yang pertama, al-jahl. Al-jahl bid-din. Yang kedua, al-mukhalafah. Wahadihi al-mukhalafah ala qismain. Mukhalafah fi syubhah wa mukhalafah fi syahwah. Fajumlatu dhalika thalathatu umur. Kaidah untuk mengetahui ini orang tidak bisa diambil ilmunya dalam kajian kita, tidak layak atau pengampu tarbiyah tidak lulus tes ujian murabbi atau ujian muallim atau ujian seorang mudarris. Yang pertama, al-jahlu bid-din. Bodoh tentang perkara agama. Jelas, orang bodoh tidak mungkin disuruh ngajar. Faqir syai la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi. Yang kedua, al-mukhalafah. Ada unsur menyelisihi. Menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi sunnah. Menyelisihi ini ada dua macam lagi. Ada mukhalafah bisyubhatin, menyelisihi sunnah, menyelisihi rasul dengan syubhat. Yang dimaukan adalah ahlus syubhat, orang-orang yang penuh dengan syubhat, pemahaman-pemahaman yang aneh, yang menyimpang. Wa min babi aula ahlul bidah, terlebih lagi adalah ahlul bidah. Namanya mukhalafah bisyubhah. Yang kedua adalah mukhalafah bisyahwah, menyelisihi sunnah, menyelisihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisyahwah, dengan syahwatnya. Yang dimaukan adalah al-fasik, orang yang fasik, yang terjerumus dalam perkara dosa besar. Barakallahu fikum. Maka totalnya tiga: kejahilan tentang perkara agama, menyelisihi sunnah dengan syubhat, menyelisih sunnah dengan syahwat. Ini kaidah untuk mengetahui orang ini layak ataukah tidak diambil ilmunya. Kalau ada satu dari tiga ini, maka tidak masuk dalam kriteria yang dimaksud, tidak lulus tes kemurabian. Barakallahu fikum. Tayib. Adapun poin yang pertama, al-jahl bid-din. Kalau mau melihat realita masyarakat dan umat, ragamnya sangat banyak. Dan semuanya jahil. Yang pertama, ikhwanatina azakumullah, al-jahil bid-din. Walau kana aliman bi ulumil kaun. Seseorang yang bodoh tentang perkara agamanya, tidak ngerti agama, tidak ngerti syariat, walaupun dia pakar dalam bidang ilmu dunia, profesor dalam bidang fisika, profesor dalam bidang ilmu biologi, arsitek, kedokteran, lanjut itu sih nggak beres, dan yang lain-lainnya. Tetapi dia bodoh dalam perkara agama, tidak mengerti bimbingan syariat, tidak mengerti ayat, wala hadis, wala keterangan bagaimana para ulama unam menjelaskannya, maka tidak layak masuk dalam tim murabbi. Suruh ngaji, profesor suruh ngaji. Yang dibahas sekarang bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama, tarbiyah Islamiyah. Tidak layak diambil ilmunya. Yang kedua, ialah al-jahil bid-din, walau kana khatiban mufawwaha. Orang yang bodoh dalam perkara agamanya, walaupun dia dikenal sebagai khatib yang orator. Kalau sudah tampil di podium, dikatakan sebagai singa podium. Kalau sudah tampil di mimbar, dikatakan sebagai singa-singa mimbar. Macan-macan panggung. Tapi bodoh. Dalam artian bodoh, jahil tentang perkara agamanya. Ini dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Dikasih kelebihan berbicara yang luar biasa, memukau, membuat orang yang mendengarkan itu sampai terpana, tercengang, sampai melungu. Tapi muatannya tidak ada. Barakallahu fikum. Dikarenakan kebodohan dia tentang perkara agama. Tidak masuk dalam kriteria SDM tarbiyah yang ada, barakallahu fikum. Karena jahilnya dia. Atau jahil bid-din walau kana qari'an mujawwada. Orang yang bodoh dalam perkara agama, walaupun dia ahli qiraah yang bagus tajwid. Kalau membaca Al-Quran, ya ikhwan, orang itu luar biasa, mendengarkan suara yang empuk, suara yang merdu, terkadang syahdu, terbawa. Betul-betul qari, ahli qiraah. Antum mau suruh dia kira apa pun bisa. Mau kiroahnya Hafiz an Asim ngelontok, jangan khawatir bacaannya antum. Mau disuruh membaca kiroahnya Warash an Asim, ahlan wa sahla. Mau membaca kiroahnya Syu'bah, Qalun dan yang lain. Antum sampai melongo-longo ini mau copo iki korek satu iki. Mau cek Quran tapi kok ada yang aneh-aneh ya. Mau nyalahkan siapa kita orang, dia itu seorang qori. Sok tanya-tanya pada sebelahnya, ini mau coba apa Ustaz satu ini? Itu namanya qiraah syu'bah. Oh, qiraah syu'bah. Apa syu'bah? Sampai enggak ngerti antum. Dan betul-betul sesuai dengan tajwidnya. Bacaannya masyaallah mujawwad. Tapi dia jahil bid-din. Enggak mengerti agamanya, enggak paham syariat. Afwan, minggir. Walaupun dia seorang yang qari, walaupun dia seorang yang mujawad, barakallahu fikum. Minggir, antum bukan termasuk SDM dalam urusan tarbiyah, barakallahu fikum. Jadi paham ya? Kenapa jahil bidin? Begitu pula orang yang jahil tapi jago dalam memberikan mau'idhah, pengarahan-pengarahan, pengajian-pengajian, mu'idhah hasanah. Wah, kata. Semuanya tidak masuk dikarenakan kejahilan dia dalam perkara agama, barakallahu. Termasuk dalam kategori jahil, katanya para ulama, ialah al-majhul. Orang yang tidak dikenal keilmuannya oleh para ulama yang lain. Majhul. Majhulun fi ilmihi, wa majhulun fi dirasatihi, wa majhulun fi. Tidak dikenal ilmunya, tidak dikenal bagaimana dia mana, tidak dikenal dengan siapa dia belajar, siapa gurunya. Wa kaifiyah dirasatihi, tidak dikenal bagaimana cara dia belajarnya. Tidak ma'ruf di kalangan yang lainnya, tidak masyhur. Namanya majhul. Ini pun juga demikian, tidak diterima, tidak masuk dalam kategori SDM tarfi yang diinginkan. Suruh minggir. Barakallahu fikum. Ini semuanya dikarenakan al-jahlu bidin, bodoh tentang perkara agama. Adapun yang kedua, mukhalafah bisyubhah, meliputi dua pihak. Yang paling jelas dan nyata adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan hizbiyin. Hadza wadih. Para ulama semuanya sepakat melarang kaum muslimin bermajlis dengan mereka, melarang kaum muslimin untuk talaqqi ilmu, menimba ilmu dari mereka, bahkan melarang kaum muslimin untuk mendengarkan ucapan-ucapan mereka atau kalimat-kalimat mereka. Hadza wadih di antara kesepakatan para ulama, barakallahu fikum. Termasuk dalam perkara ini adalah al-masybuhin atau ahlus syubhah. Orang-orang yang memiliki banyak syubhat, orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, orang-orang yang ditahdir oleh para ulama walaupun belum difonis sebagai ahlul bid'ah. Dikarenakan syubhat yang ada pada mereka, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Ini semuanya al-mukhalafah bi syubhatin. Tidak masuk dalam SDM tarbiyah kita. Maaf, kami tidak menerima hizbiyin. Maaf, kami tidak menerima orang-orang yang full syubhat. Nah, maaf, tidak menerima. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah mukhalafah bisyahwah, yang menyelisihi dengan syahwat, yaitu al-fasik. Tidak boleh belajar kepada seseorang yang dikenal kefasikannya. Entah dia fasik dikarenakan khamr, kalau sekarang rokok, atau dia fasik dikarenakan maksiat-maksiat yang lain yang dia kerjakan, dosa-dosa besar yang dia lakukan yang dikenal di kalangan masyarakat, kata fasik. Seseorang yang biasa main perempuan, perempuan itu sudah jelas mana jeleknya. Seseorang yang terbiasa minum khamr, seseorang yang terbiasa dengan dunia malam dan segala macamnya, al-muhim dikenal dengan kefasikannya, barakallahu fikum. Ini tidak boleh diambil ilmunya, tidak masuk dalam SDM tarbiyah kita, barakallahu fikum. Ini secara global ya ikhwan, secara rinci dan panjang. Ini dikaji oleh Syekh Dr. Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'a dalam kitab beliau syarah daripada ucapan Ibnu Sirin inna hadzal ilma din. Beliau punya kitab tebal, barakallahu fikum, yang menjelaskan dan merinci panjang lebar tentang ucapan Muhammad bin Sirin inna hadzal ilma din. Sebutkan semua poin-poin tadi, waziyadah kathirah, dan lebih banyak lagi dibawakan di sana, barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan SDM-nya. Jadi harus pilih-pilih. Tidak semua orang dimasukkan di dalam SDM kita. Di antara ciri-ciri penyimpangan sebuah tarbiyah, apabila SDM yang masuk di dalamnya, para pengampu-pengampu yang masuk di dalamnya barakallahu fikum adalah SDM gaduh-gaduh. Gitu ya. SDM-nya gaduh-gaduh. Ada Salafi, ada Sunni, ada Sururi, ada Haddadi, ada Hajar min al-Hajawira, ada dari Halabiyun, ada dari Ma'ribiyun, ada dari Sufia, Aqlaniyah, muhim. Bahkan Tablighiyah pun juga masuk. SDM gaduh-gaduh itu menunjukkan tidak benarnya tarbiyah tersebut. Itu menunjukkan bukan tarbiyah Islamiyah, bukan tarbiyah Salafiyah Sunniyah. Itu merupakan tarbiyah munharifah hizbiyah. Termasuk tarbiyah menyimpangnya hizbiyah barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Baik. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, sebagai tambahan penjelasan, SDM yang bergerak dalam bidang ma'had atau SDM yang masuk dalam bidang madrasah, dalam sejarah salafun salih atau sejarah para ulama terdahulu, orang-orang yang masuk di dalamnya adalah para mujtahidin, ahli ijtihad dari kalangan para ulama. Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Irsyadul Muhtadin di halaman yang ke-19 beliau menyatakan waqad istaqra'na amral madaris mundhu buniyat falam najid tawallaha illa al-mujtahidun. Dan kami telah melakukan istiqra penelitian tentang amrul madaris, tentang masalah madrasah-madrasah semenjak dia dibangun. Maka kami tidak mendapati pada masa-masa lampau orang-orang yang tawallaha, yang menjadi pengampunya, kalau mau dibahasakan sekarang yang menjadi waliyut tadris, kalau bahasa universitas rektor, kalau bahasa yang sekelas di bawahnya namanya apa? Kepsek, kepala sekolah. Kami tidak mendapati itu semua di masa lalu ilal mujtahidun, kecuali ahli ijtihad, yakni dari kalangan para ulama. Nama ikhwan, ini terkait dengan SDM yang ada. Masya Allah. Bisa difahami insya Allah ya. Sehingga bukan sembarang orang yang masuk di dalam urusan tarbiyah, urusan dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah. Harus orang-orang yang disebutkan tadi ketentuan-ketentuan, kriteria-kriterianya barakallahu fik. Adapun komponen yang kedua terkait dengan wadah tarbiyahnya. Ini adalah tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Apa temanya ikhwan? Peran pondok pesantren atau ma'had di dalam mencetak generasi yang kokoh dalam bermanhaj, gitu ya. Masya Allah. Itu pembahasan tentang masalah wadahnya atau lembaga tarbiyah. Berbicara masalah ini, khonafitina azakumullah, mau tidak mau kita harus berbicara sejarah. Sejarah lembaga pendidikan, sejarah wadah tarbiyah dari mulai masa lalu zamannya Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini. Perlu diketahui, khonafitina azakumullah, di masa Rasulullah SAW, juga masa Khulafaur Rasyidin, juga masa Salafun Salihin, dari masa Sahabah, masa Tabi'in dan masa Atba'u Tabi'in. Perlu diketahui pada masa-masa itu lembaga pendidikan atau wadah tarbiyah yang ada di kalangan kaum muslimin adalah masjid. Al-masajid. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, al-masajid majalisul anbiya. Masjid-masjid itu adalah majlisnya para nabi. Wahirzun minasyaitan, dan tempat yang aman dari syaitan. Syaitan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Juga diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani dari kalangan tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, al-masajid majalisul kiram, masjid-masjid itu adalah majlis-majlisnya orang yang mulia. Majalisul kiram, orang-orang yang mulia. Yang mengucapkan seperti ini adalah Abu Idris Al-Khawlani, salah seorang tabi'i. Maka yang dimaukan dengan orang-orang mulia adalah para salafnya dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Juga disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Jami' li akhlaq rawi wa adabis sami'. Lebih tegas lagi, diriwayatkan dari Ikrimah ibn Ammar rahimahullah, beliau mengatakan, saya pernah mendengar kitab surat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dibacakan. Isinya amma ba'du, adapun setelah itu. Ini Umar bin Abdul Aziz memberikan surat kepada gubernurnya dia. Wa Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Isinya adalah fa'mur ahlal ilmi ayyansurul ilma fi masajidihim fa inna sunnata qad umitat amma ba'du. Adapun setelah itu, hendaklah kamu wahai amirku memerintahkan para ulama untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka, sebab sunnah ini telah mati. Sunnah ini telah mati. Sunnah ditebarkannya ilmu di masjid-masjid kaum muslimin. Ini juga disebutkan dalam buku yang sama, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Tegas menunjukkan bahwasanya lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan, wadah tarbiyah kaum muslimin pada era salaf, masjid. Masjid. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan, wa kanat mawadhi'ul a'immati wa majami'ul ummah hiyal masajid. Dan dahulu tempat-tempatnya para a'immah, para imam, dan tempat kumpulnya umat adalah masjid. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assasa masjidahu ala taqwa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau membangun masjidnya ala taqwa, di atas ketakwaan. Fa fihi shalah wal qiraah wal dzikr wa ta'mirul umara wa ta'riful 'urafa. Di dalam masjid itulah ditegakkan salat, dibaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah, penunjukan panglima-panglima perang, penunjukan para 'urafa, tokoh-tokoh masyarakat. Wa fihi yajtami'ul muslimun indah lamma ahammahum min amri dinihim wa dunyahum. Di masjid itu pula berkumpulnya kaum muslimin di sisi Rasul ketika mereka mendapati perkara-perkara penting dari perkara agama dan perkara dunia mereka. Beliau juga mengatakan, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa ya ikhwan, ketika menjelaskan tentang Masjid Nabawi, dikatakan wa huwa awwalu masjidin udzina fihi fil Islam. Masjid Nabawi adalah masjid yang kali pertama dikumandangkan azan dalam Islam. Wa fihi kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bil muslimin al-jum'ata wal jama'ah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa fihi kana ya'muruhum bima ya'muruhum bihi minal maghazi wa ghairil maghazi wa fihi sunnatis sunan wal islam minhu kharaj ila akhir kalami. Di masjid itulah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam salat mengimami kaum muslimin salat Jumat dan jamaah. Di masjid itulah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kaum muslimin Al-Qur'an dan hikmah, yakni sunnah. Di situlah Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya apa yang beliau perintahkan dalam perkara maghazi, peperangan-peperangan, atau dalam selain perkara peperangan-peperangan di masjid. Di situ pula ditegakkan sunnah-sunnah Rasul, dan dari masjid itulah Islam ini keluar. Masjid ya kawan. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul hajj ayat yang ke-40. Walau la daf'ullahin nasa ba'bahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira. Tentang ayat ini, al-hajj ayat yang ke-40. Tatkala beliau menjelaskan penyebutan kata-kata masjid, beliau mengatakan fal masajidu ahabbul biqai ilallah wa hiya qal'atul iman wa muntaliqu i'lani tauhid lillah subhanahu wa ta'ala fa hiya al madrasah allati kharrajat al-jayl al-awwal wa la zalat bihamdillah takhrujul ajyal wa hiya midanul ilm wasyura wat-ta'aruf wat-ta'aluf ila akhir kalamihi rahimahullah. Masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Masjid itu adalah qala'atul iman, sentral keimanan, pusat tempat keimanan, dan tempat berlangsungnya diumumkannya, disuarakannya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah madrasah yang mengeluarkan generasi pertama umat ini, dan alhamdulillah terus mengeluarkan generasi demi generasi. Masjid itu adalah tempatnya ilmu, tempatnya musyawarah, tempatnya ta'aruf, dan tempatnya da'aluf berukhuwah Islamiyah. Semuanya di masjid. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qawlul Ahmad Fi Ahkam Fi Hurmatil Masjid, ketika membicarakan tentang masalah masjid ini, dia mengatakan wal masjidu madrasatun lil ilmi wa ta'lim wa manbatu tarbiyati wa tathqif minhu yatakharrajul ulama wal abtal wal qadah wal mufakkirun wa fihi yaltaqil muslimuna ala ma'idatil qur'ani was sunnah wa huwa markizu da'wah wa mimbaru tawjih ila akhir kalamih. Masjid itu adalah madrasah ilmu, madrasah untuk ilmu dan mengajarkan ilmu, tempat tumbuhnya tarbiyah dan wawasan. Dari situlah keluar para ulama, para pahlawan-pahlawan pemberani, para komandan-komandan pasukan, dan orang-orang yang memiliki wawasan pemikiran. Disitulah kaum muslimin semuanya berjumpa di atas Alkitab Sunnah. Masjid adalah markas dakwah. Masjid adalah mimbar taujih, mimbar untuk pengarahan-pengarahan umat. Ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, tidak terasa sudah mau zuhur ya Pak. Jam 11 lebih 20 menit. Nafas saya belum habis ini. Lagi mau saya bacakan lagi yang berikutnya terkait dengan masalah masjid. Ya apa ini? Start dulu ya. Masya Allah. Start dulu ya. Hah? Jadi masih koma ini. Belum titik. Barakallahu fikum. Labas. Jadi karena telat datangnya jadi cepat selesainya. Insyaallah kita teruskan kembali barakallahu fikum tentang masalah ini setelah istirahat siang nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dipersilahkan kepada Al-Ustaz Ahmad Afandi untuk menyampaikan pengarahannya. Barakallahu fikum.